الثانية شر المقدمة على الجهمية يا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan dalam kitab ini tentang tanda-tanda nasab, ada beberapa tanda nasab. Lima saja. Al-fathatu wal-ya'u wal-kasratu wal-alifu wal-harfu nun. Fatam jadi tanda bagi nasab pada beberapa tempat. Pada tiga tempat sih. Jadi semua furdi menjadi tersir wal fil murur ila dakhala ya min nasab wa lam yaqsid bi akhir syai'. Alif ni tanda bagi nasab pada urat tempat. Pasnya. Dan urat tempat alif ni tanda bagi nasab. Abang. Nah, asma khamsa. Ya, ini tanda bagi nasab pada tempat. Apa saja? Ujab ilmu dakar salim fathnya. Nah, kasrah. Dan kasrah ini tanda bagi nasab pada beberapa tempat. Di kasrah pada Asal menjadi tanda bagi nasab pada beberapa tempat. Di jamin muannats salim. Nah, hatun nun menjadi tanda bagi nasab pada beberapa tempat. Nah, fil af'alin khamsa. Lanjutkan. Sampai di mana? Niabatul alif. Sudah selesai. Apa? Alamatul khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala, alamatul khauf, tanda-tanda khauf. Qala sahibul matan Muhammad bin Muhammad As-Sanhajim Ma'rubi min Al-Jurum rahimahullah taala, wal khauf thalath alamat. Khauf memiliki tiga tanda. Khauf memiliki tiga tanda. Al-kasrah wal ya wal fathah, yaitu kasrah, ya dan fathah. Ini tanda khafad. Tanda rofa 4. Tanda nasab 5. Tanda fakal 3. Penjelasannya wa aqul, saya katakan asy-Syarih rahimahullah ta'ala, yumkinuka an ta'rifa anna al-kalimata mahfudhatun. Kamu bisa mengetahui bahwasanya kalimat dalam keadaan di khafad, di jar, idza wajadta fiha wahidan min thalathati asya'. Apabila kamu dapati padanya satu dari tiga perkara, tiga tanda. Al-awwal, al-kasrah yang pertama adalah kasrah. Wahiyal aslu fil khafd, ini adalah asal dalam khafd. Tanda khafd asli adalah kasrah. Apabila kamu dapat di kalimat di kasrah, di akhir dengan kasrah, merupakan tanda bahwasanya kalimat tersebut adalah apa? Majrur, kemungkinan dia majrur. Bukan lazim harus majrur ya, karena kasrah ada juga menjadi tanda bagi nah, yang rob yang lainnya seperti tanda nasab. Wa tsani al-ya, dan yang kedua adalah ya. Wa tsalithul fadl, yang ketiga adalah fathah. Wa huma far'ani an kasr, yang kedua adalah cabang dari kasrah, pengganti dari kasrah. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-ashya'i thalatha mawadhi'u yakun fiha. Dan bagi satu dari tiga perkara ini masing-masing memiliki tempat yang dia menjadi tanda padanya. Masing-masing memiliki tempat tersendiri. Misalnya kasrah menjadi tanda bagi khafad, di mana saja. Ya menjadi tanda bagi khafad, fathah menjadi tanda bagi khafad. Masing-masing memiliki tempat tersendiri. Wa sanadzkuru dzalika tafsilan fi ma yali, dan kami akan sebutkan dengan rinci pada keterangan yang berikut ini. Al-kasrah wa mawadhi'uha, kasrah dan tempat-tempatnya. Ini tanda pertama, tanda asli khafad, yaitu kasrah. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. Adapun kasrah menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat. Di ثلاثة مواضع atau مواضع عندك مواضع. Hah? مواضع. Apa yang ربnya? نصرف. نصرف. Apa yang lahnya? Sebagai mudaf mudaf ilaih. Ya, dia mamnu min nasrif, ilahnya apa? Alamiah atau ta'anis atau apa? Majrur dengan apa? Iya. apa yang menjadikan dia ghairu munsharif, apa sebabnya, apa kenapa dia termasuk ghairu munsharif? Karena dia mengikuti masdar mafa'il. Apa? Mengikuti masdar mafa'il. Nam sighah muntahal jumu'. Nah. في الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. Tiga tempat kasrah menjadi tanda bil khafad padanya, pada isim mufrad munsharif, pada jamak taksir munsharif, dan pada jamak muannats salim. Tiga tempat ini. Syarahnya kadulu aqul lil kasrati thalathatu mawadhi' takunu fi kulli wahidin minha alamatan ala anna al isma mahfub. Kasrah miliki tiga tempat. Masing-masing dari tiga tempat tersebut kasrah menjadi tanda bahwasanya isim tersebut khafad. Nah, pada tiga tempat tersebut kasrah menjadi tanda bahwasanya kalimat tersebut di khafad. Al-mawdi'un awal, tempat yang pertama, al-ismul mufradul munsharif. Isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif. Apa itu isim mufrad? Nah, wa laysa mutharran wa la majmu'an wa la mulhaqan bihi wa la min al-asma' al-khamsah. Naam, ahsanta. Hada ta'rif al-mufrad min bab al-i'rab. Ma laysa mutharran wa la majmu'an wa la mulhaqan bihi ma wa la min al-asma' al-khamsah. Wa qad 'arafta ma'na kauni mufradan, kam telah ketahui makna kalimat tersebut mufrad. Nah, tadi seperti yang telah disebutkan. Wa ma'na kauni munsharifan, adabun makna kalimat tersebut munsharif, anna sarfa yanhaqu akhirah. Yaitu sharaf masuk di akhirnya. Wasar buat tanwin, sharaf ada tanwin, nah, tanwin masuk di akhir, ada di akhirnya. Ini mufrad munsharif yang menerima, yang akhirnya ada tanwin atau menerima tanwin. Nah, sebut dengan munsharif. Nah, contohnya sa'aitu ila Muhammad, sa'aitu ila Muhammadin, aku berlari ke Muhammad. Wa nahwu raditu an Aliin, aku ridai Ali. Sa'aitu ila Muhammadin, aina syahid indak Muhammad? Hai. Majrur tanwin. Majrur tanda jarinya apa? Kenapa dengan kasrah? Karena Muhammad adalah apa? Adalah fa'il marfu. Tadi majrur. Tanda jarinya adalah apa? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Bukan dengan ya atau dengan fathah. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Sambung lagi apa? Munsharif. Nah. Raditu an Aliin, ana syahid indak. Hai. Nah, Aliin sini jurur dengan an, tanda jurur adalah kasrah karena dia isim mufrad munsharif. Yang di akhirnya adalah tanwin. Terdapat tanwin di akhirnya atau menerima tanwin. Wa nahwu contoh yang lainnya, istafadtu min mu'asyarati Khalidin. Aku mendapat faedah dari bergaul dengan Khalid. Ana syahid Khalidin haif. Apa tadi? Diulangi lagi. Supaya tambah mood ini diulang. Apa? Majrur dengan? Nah, Khalidin majrur. Tanda jarinya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad munsharif. Majrur apa yang menjarkannya? Huruf jar. Mana huruf jar? Min masuknya ke mu'asyarah, bukan masuk ke Khalidin. Nah, sebagai mudhafun ila nama ahsan barakallahu. Wa nahwu contoh yang lainnya, a'jabani khuluqu Bakrin. Aku senang dengan akhlaknya Bakar. Ana syahid. Mufrid. Haif. Ana syahid. Masyarif. Majrur. Bin Asrah. Naam. Majrur. Apa yang menjadikannya di sini? Naam, sebagai mudhaf ilaih. Naam. Menjadikannya mudhaf sebagai mudhaf ilaih. فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الفضل عليه. Maka setiap dari lafaz dari contoh yang lewat lafaz Muhammad dan Ali masing-masing makhfud. Makhfud kata lainnya apa dia? Nama lainnya apa? Khafad majrur. Istilahnya siapa? Khafad sama jar. Ulama mana yang biasa menggunakan khafad? Ulama mana? Bisa menggunakan istilah khafad, makhfud. Dak tufa kalau jar basri. Basrahna basri. Ini makhfud sama dengan majrur. Makhfud biasanya istilah yang digunakan oleh ulama-ulama kufa. Majrur, jar biasanya istilah yang biasa digunakan oleh ulama basrah. وعلامة حفظه الكسرة الظاهرة عند جهر خفاتنا الكسرة الظاهرة كسرة يعني تلس مهم. وكل من خالد وبكر مخفوض إضافة ما قبله إليه dan masing-masing dari lafaz Khalid dan Bakar dari contoh yang telah lewat masing-masing dari keduanya dikhafat di jar karena diidhafakan isim sebelumnya kepadanya. وعلامة حفظه الكسرة الظاهرة أيضا dan tanda khafatnya adalah kasrة الظاهرة juga. Wa Muhammadun wa Aliun wa Khalidun wa Bakrun asma'un mufradah wa hiya munsharifah. Dan nama-nama ini Muhammad, Ali, Khalid, Bakar adalah isim-isim mufrad dan munsharifah. Liluhuqi tanwinilha karena apa? Adanya tanwin, kemasukan tanwin pada kalimat tersebut. Nah, Muhammadun, Aliun, Khalidun, Bakrun. Nah, ini isim-isim munsharif nah, karena kemasukan tanwin. Walaupun tidak terlihat tanwinnya namun dia bisa menerima tanwin dan munsharif. Misalnya khuluqu Bakr, khuluqu. Khuluqu masuk munsharif juga walaupun dia tidak ada tanwinnya situ. Dia bisa menerima tanwin khuluqun. Atau anggapan yang lainnya simun munsharif. Nah yang untuk yang lebih mudah seperti simun isim yang bisa kemasukan tanwin di akhirnya. Yang sebaliknya isim ghairu munsharif ya, isim yang tidak menerima tanwin. Jadi isim yang menyerupai fi'il karena ada illah padanya juga illah kembali ke lafaz dan makna. Sebagaimana fi'il tidak ditanwin maka isim ini pula isim ghairu munsharif ketika dia menyerupai fi'il maka dia juga tidak ditanwin. Dan ketika dia jauh dari penyerupaan dengan fi'il dia menjir dengan kasrah. Seperti ketika masukkan al. Ketika masukkan al sudah jauh penyerupanya dengan fi'il. Maka dia dijarnya dengan kasrah tanda aslinya. Dan ketika masih menyerupai fi'il, tanda jarnya dengan fathah. Nah, ini tempat yang pertama, khafat menjadi tanda kasrah menjadi tanda bagi khafat. Pada isim mufrad munsharif. Munsharif yaitu yang menerima tanwin atau yang memasukkan tanwin di akhirnya. Yaqbalu sharf ya tanwin. Wal mawdi'u tsani tempat yang kedua. Jam'u taksiril munsharif. jim' taksir munsharif. Waqad 'arafta mimma sabaqa ma'na jam' taksir. Kan telah ketahui pada penjelasan telah lewat sebelumnya makna jamak taksir. Apa jamak taksir hendak? Definisinya apa? Sudah sering lewat dengan murajaah. Yang di sini so, definisi di sini. Di sini bisa, di sana juga bisa. Di sana bisa. Yang penting benar. Sebanyak jamak taksir mahu madalla ala jam'iyyati taghyir ma'a taghayyurin fi sighati mufradihna, menunjukkan jamak tiga terlebih disertai perubahan pada bentuk mufradnya. Nah, ma'arafta fil madhil awal huna ma'ana qawli mansub, dan kamu telah ketahui di tempat yang pertama di sini pembahasan kasrah tempat-tempatnya tanda-tanda khafaf makna munsharif. Itu apa yang bisa menerima tanwin. Akhirnya bisa kemasukan tanwin. Yakbalu sharf tanwin. Wa dzalika contohnya marartu bi rijalin kiramin. Aku melewati laki-laki yang mulia. Ana syahid hendak. Hai. Jurur dengan ba tanda jernya apa? Kenapa dengan kasrah? Taksir apa? Mun sharif. Nah, mana lagi syahidnya? Kenapa? Laki-laki yang mulia. Sebagai apa? Si sifat namna'tun majrur, karena man'utnya juga jurur ikut majrur, tanda jirnya apa? Kasrah, karena dia jama' taksir al-munsharif. Wa nahu raditu an ashabin lana syuja'anin, aku ridha terhadap teman-teman kami yang pemberani. Syahid ashabin wa syuja'an. Hai. Dia taksir. Dia dia taksir. Nah. Cuma taksir mau salib majrur dengan kasrah. Syuja'anin mansub, majrur juga sebagai apa? Sifat. Nah, sifat yang kedua. Syir majrur muta'alliq dengan sifat yang pertama. Wa kullun min rijal wa ashabin mahfudun li dukhuli harfi al-khafdi 'alayh. Masing-masing lafaz rijal dan ashab pada contoh telah lewat. Kedua-duanya masing-masing dari keduanya mahfuz karena kemasukan huruf khafat padanya, huruf jir padanya. Wa alamat khafdil kasratu zahirah, dan tanda khafatnya adalah kasrah zahirah. Wa kullu min kiramin wa syuja'anin mahfuzun li annahu na'tun bil mahfuz. Masing-masing dari lafaz kiram dan syuja'anin, masing-masing dari keduanya di khafat karena dia adalah na'at bagi kalimat yang di khafat. Na'at mengikuti arabnya man'utnya, sifat mengikuti arabnya mausufnya. Mausuf majrur dia ikut majrur, mausuf marfu ikut marfu dan seterusnya. Wa alamat khafdil kasratu adh-dhahiratu aidan, dan tanda khafatnya juga kasrah dhahirah. Wa rijalun ashabun wa kiramun syuja'un jum'un taksir wa hiya munsharifah. Lafaz-lafaz ini rijalun ashabun kiramun syuja'un semuanya adalah jamak taksir, dan dia adalah isim munsharifah. Lahu tanwin laha karena kemasukan tanwin. Karena akhirnya huruf terakhirnya kemasukan tanwin. Nah, ini tempat yang kedua kasrah menjadi tanwin bagi khafat pada jamak taksir al-munsharif. harus ada tambahan ya. Al-munsar karena huruf munsharif bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Sehingga saya harus tambah qaidnya. Katanya harus tambah ini jamak taksir al-munsharif isim mufrad al-munsharif. Nah, ada tanda-tanda khafat ini, kasrah tanda khafat. Wal mawdu' ats-tsalits, tempat yang ketiga, jamak mu'annats salim. Jamak mu'annats salim. Maka darah kami masa baca makna jamil mu'annats salim. Kamu telah ketahui dari keterangan telah lewat makna jamil mu'annats salim. Wadali kenal yang demikian contohnya. Nazar tu ilah fatayatin mu'addabatin. Melihat pengemudi yang terdidik nama mu'addabat. Bagus adabnya. Ini syahid dak fatayatin. Ilah fat fatayatin. Mana lagi? Mu'addabatin. Mana lagi? Ada dua yang disebutkan. Baru dua. Dua. Nah, hanya dua. Haid dari mana syahidnya? Fatayat jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir, kenapa kan ya taksir di situ? Jamak muannats salim, astagfirullah. Nah, jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Madalla ala jam'iyyatin bi ziyadati alif baca bi akhirih aw ya aw aw ayat. Nah, ziyadati alif baca fi akhirih. Di sini fatayatin mu'addabatin apa? Marfu atau mansub? Mansub. Mansub. Tanda nasabnya? Kasrah. Kasrah. Yang menasabkannya yang mana? Ilah, mujar. Ilah terkadang menjar kadang menasab gitu ya. Huruf jar. Tadi anda bilang mansub. Marfu apa? Marfu. Majrur. Oh, majrur. Bukan mansub. Nah. Tanda jarnya apa? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Ya, no. Jamak muannats salim. Naam, ahsan. Wa nahwu raditu an muslimatin qanitatin. Meridai perempuan muslimah yang taat qanitat. Ini syahid dak muslimatin qanitatin. Hai. Majrurun bi an li'annahu wa alamat jarrihi kasrat mudhahir li'annahu min jam'il muannats salim. Naam, min jam'il muannats salim. Qanitat sebagai apa dia majrur sifat. Faqulu min fatayat muslimatin mahfudun li dukhuli harfi al-khafd 'alayh. Setiap lafaz fatayat muslimat ada tuna yang telah lewat semuanya mahfud karena kemasukan huruf khafd padanya. Kemasukan huruf jar. Wa 'alamat khafdhi al-kasrah adh-dhahirah, tanda khafdnya adalah kasrah dhahirah. Faqulu min mu'addabatin wa qanitatin mahfud, dan juga setiap dari lafaz mu'addabat dan qanitat dari tuna yang telah lewat masing-masing makhfud, dia khafad dari jir. Lianna utabi'un makhfud, karena dia mengikuti makhfud. Mengikuti apa? Kalimat yang di jir. Matbu'nya, mausufnya, man'utnya, majrur. Dia juga ikut majrur. Wa'alamatu khafdihil kasratul zahiratu aydha, tanda khafadnya juga adalah kasratul zahirah. Wa kullun min fatiyatin wa muslimatin wa mu'addabatin wa qanitatin jamu mu'annatin salim. Masing-masing dan semua dari lafaz-lafaz ini fatayat, muslimat, mu'addabat, qanitat semua adalah jamak mu'annats salim. Nah. Ikhwan fi din rahimani rahimakumullah. Ini tanda yang pertama dari tanda khafat. Nah, tanda asli yaitu kasrah. Kasrah menjadi tanda khafat pada tiga tempat. Isim huruf munsharif, jamak taksir al-munsharif dan jamak mu'annats salim. Berikutnya yang kedua dari tanda khafad, niyabatul ya ya'nil kasrah, ya menjadi pengganti kasrah, ya menggantikan kasrah sebagai tanda khafad. Qalu amma al-ya fa takunu 'alamatan lil-khafdi fi thalathati mawadhi', adapun ya menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat. Yang pertama tadi juga pada tiga tempat, kasrah menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat. Yang kedua juga, tanda yang kedua ia menjadi tanda bi khafat juga pada tiga tempat. Fil asma'il khamsah fi tathniya wal jam', pada asma'il khamsah, pada isim mutsanna dan pada jamak mudzakkar salim. Wa aqul syarahnya, kata beliau, Ilya'i thalathatu mawadhi', ya memiliki tiga tempat. Takunu fi kulli wahidin minha dalatan ala fadhil ismi. Ya, pada setiap satu dari tiga tempat tersebut menunjukkan kalimat itu, isim tersebut, ikhfad. Pada salah satu dari tiga tempat tersebut, masing-masing dari tiga tempat tersebut, ia menjadi tanda ikhfadnya isim, majrurnya isim. Dalatan sih, kenapa di fathah, di nasab? Indah? Besar. Dalatan atau dalatun dalatin, di sini dalatan di nusuhan. Kenapa di nasab? Sebagai apa? Olbi atau apa? Dag. Nama asal khabar dari akun. Isimnya mana? Isimnya mana? Kuli wahid. Wahidnya. Dak, isinya mana? Dak, khabarnya sudah ada, gampang, dalatan, tinggal isinya mana? Itu dua. Itu wahid. Dak, isinya mana? Ndak. Ini kita bertanya nih. Ndak. Wow, Ustaz. Apa? Wow. Wow yang mana? Wow takun, Ustaz. Wow-nya itu. Itu wow asli fil. Karena yakunu takun. Tidak ada nih. Berapa jamaah itu? Isimnya takun. Nah. Isimnya takun. Ndak. Ndak. Ha, ha. Domir. Minha. Bukan. Ha kembali ke itu. Mawadi salah sama. Oh. Ijumnya. Dak. Dak. Dak. Apa namanya? Isim domir mustatir. Ha? Takdir huwa. Takun huwa. Kembali ke? Kembali kepada. Kembali kepada takun. kembali kepada Alia. Hiya. Nah, hiya. Takdir hiya. Isimnya apa? Domir mustatir hiya. Kembali ke ya. Makanya tadi pakai takun. Hiya. Kembali ke ya. Ya pada setiap satu dari tiga tempat tersebut menjadi tanda diafatnya isim. Hijirnya isim. Al-maudil awal yang pertama adalah asmaul khamsah, pada asmaul khamsah. Wa qad a'rafta kam telah mengetahui asmaul khamsah. Apa saja asmaul khamsah? Apa saja asmaul khamsah? Abuka, abuka, wa hamuka, wa fuka, wa dumani. Wa a'rafta syurud i'rabiha mimma, sedangkan kam telah ketahui juga syarat-syarat di i'rab dari yang telah lewat penjelasan tentang apa syarat-syaratnya? Pertama yakuna mudhafan muqabbalan. Tidak boleh dilepaskan kepada yang mutakallim. Empat yang pertama tadi. Nomor tiga. Mukabbar. Kemudian untuk ulu. Apa? Untuk fa tidak boleh. Yang syarat musytarak tadi. Musytarak saya. Yang pertama dia harus mukabbar. Yang kedua dia harus ilufa. Diidufahkan kepada selain yang mutakallim. Dia harus mufrad. Nah, syarat yang sebagian apa? Mufrad. Ya, syarat untuk yang sebagian. Tadi syarat musyarak. Untuk ufa tidak boleh bersam di untuk apa? Untuk ufa. Nam. Bersam dengan mim. Mimnya dibuang. Kemudian untuk lu dia harus bermakna sahib. Juga wasfin. Didofakan ke isim. Cinsin gairi wasfin. Gairi mushtaq. Isim jamid. Wadhalika contohnya yang demikian. Salim ala abika sabaha kulli yawm. Ucapkan salam kepada ayahmu di pagi setiap hari, di waktu pagi setiap hari. Ndak ana syahid abika. Haif li'annahu asma'ul khums. Majrur jarnya apa? Bilya. Nah, abika majrur ya li'annahu min al-asma'il khamsah. Dan nahwu yang lainnya. La tarfa' sawtaka 'ala sawti akhika al-akbar. Syahid. Akhika. Hai. Dan lahu min al-asma'il khamsah. Kena majrur. Bin. Manajernya apa? Tanda jernya apa? Tanda jernya alas. Tanda jernya. Nam di anahu. Asma'il khamsah. Nam. Wa naula takun muhibban lidil mali illa an yakuna mu'addaban. Jangan kamu mencintai orang yang memiliki harta kecuali kalau dia adalah orang yang bagus adabnya. Dak. Hai. Nam majrur bin ya li anna minal asma'il khamsah atau ala fa'il khamsah. Ala khamsah lamsa ada dua, ada fa'il ada asma. Nah li anna minal asma'il khamsah. Kalau ala fa'il khamsah itu apa saja? Hah? Yaf'alani yaf'aluna taf'alani taf'aluna taf'alina. Fakulun maka setiap min abika wa akhika wa dhilmal lafad. Dari contoh talawat abika wa akhika wa dhilmal mahfud. Sebenarnya dihafad. Dukul liharfil hafdi alih karena kemasin huruf hafad. Wa alamad hafdi liya wal kafu fil awalai. Dan tanda hafadnya adalah liya. Wa alamad hafdi liya. Wal kafu fil awalai domirul mukhata. Dan kah pada dua yang pertama, dua contoh yang pertama, abika, akhika, adalah dhamir mukhatab. Wahia mudafun ilaih, mabni al-fath fi mahal khafad. Dan kaf adalah mudaf ilaih, yang Arabnya dia sebagai mudaf ilaih, mabni al-fath di tempat khafad sebagai mudafun ilaih. Wa kalimatun mal fil mithal thalith mudafun ilaih aida, majrur min kasrati dhahirah. Dan mal pada contoh yang ketiga, la takun muhibban idil mali al mal pada contoh yang ketiga mudhaf ilaih juga majrur tanda jar adalah kasrah zahirah majrur dengan kasrah dan tanda jar adalah kasrah zahirah adapun kaf tadi mabni mabni afat fi mahalli jar karena dhamir semuanya mabni baik yang mutasil yang munfasil semuanya mabni yang tempat yang pertama yang menjadi tanda bagi khafat pada asmaul khamsah. Al-mawdi'u tsani al-muthanna, tempat yang kedua adalah isim muthanna. Apa itu isim muthanna indak? Madalla ala nain wa ismatain. Biziyadati alif. Ya ini mana ini? Biziyadah. Al-nun aw nun fi akhir na'am. Madalla ala tsani wa ismatain bi ziyadati alif nun aw ya wa nun fi akhir. Wa dhalika contohnya undur ila al-jundiyaini. Ana syahid. Haif. Majrur bi dhalika. Li'annahu li'annahu mutsanna. Nah, hasanah. Wa ana usallim ala as-sadiqain. Yang lainnya ucapkan salam kepada dua teman. Nasyahid. Sudiqin. Haif. Anna. Majrurun. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Fa qala min al-jundiyain was-sadiqain mahfuz. Maka setiap lafaz dari jundiyain dan sadiqain dari contoh yang telah lewat masing-masing mahfuz. Dihafal di jar. Dukhul harfi al-khafd 'ala kana masmun huruf hafaz. Wa 'alama dukhul al-ya al-maftuh ma qabla al-maksur ma ba'daha. Dan tanda khafadnya adalah ya. Ya ini fathah sebelumnya dan ikasrah setelahnya. Membedakan apa dengan ja' mudzakkar salim ketika mansub atau majrur. Tulisannya sama, bedanya pada harakatnya. Pada musanna sebelumnya ada fathah, setelah ya dikasrah. Kalau ja' mudzakkar salim sebaliknya, sebelumnya ada kasrah, setelah ya fathah. Wa kullu min al-jundiyain wa sadiqain musanna li'annahu dalun 'ala tsnain. Dan setiap lafaz jundiyain dan sadiqain ini adalah isim musanna karena dia menunjukkan dua laki-laki. Dua mudzakkar. Ini tempat yang kedua yang menjadi tanda bagi khafad, yaitu pada isim musanna, isim tsaniyah. Al-mawdi'u tsalits jam' mudzakkar salim, yang ketiga yang terakhir adalah jam' mudzakkar salim. Apa itu? Ma dalala akthar min isnain bi ziyadatin fil akhir wa salim li tajrid an hadhihi ziyadah wa aqfi mithl alif. Naam, ahsanta. Ma dalala ala tsnain ziyadah fi akhirin salim li tajrid an hadhihi ziyadah wa aqfi mithl alif. Atau yang lewat madal al jam'iyyah ziyadah waw waw wa nun aw ya wa nun fi akhirin. Nah, contohnya raditu anil bakrina ana syahidna bakrina haif ana jam' mudzakkar salim majrur bi an ana mujarrihi mujarrihi ya. Naam, ahsanta. Bakrin majrur bil ya li'annahu jam' mudzakkar salim. Wa law tuna ila nadhartu ila al muslimina al khashi'ina ana syahid muslimina al khashi'in haif lanau apa musuh mengejar sih karena mengejar alia lanau jamal mudzakkaris salim syaitnya adalah lafadznya al-muslimin khashi'in. Kedua-duanya majrur, yang pertama majrur ila, yang kedua majrur sebagai tanda jarinya adalah Allah. Tanda jarinya adalah ya, karena keduanya adalah jama' mudzakkar salim. Faqul min al-bakrina wal muslimin mahfudun dukhul harfi al-khafd 'alayhi. Setiap lafaz bakrin dan muslimin dari contoh yang telah lewat semuanya mahfud karena dimasukkan huruf khafad padanya. Dimasukkan huruf jar. Wa 'alamatu khafdhi al-ya' al-maksuru ma qabla al-maftuh ma ba'daha. Tanda khafadnya adalah ya. Ya di kasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya. Pembeda antara jam' mudzakkar salim dengan musanna ketika mansub atau majrur. Wa qul minhumma jam' mudzakkar salim, dan setiap dari keduanya adalah jam' mudzakkar salim. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah, ini tanda yang kedua dari tanda khafad, tanda cabang pengganti dari kasrah, yaitu ya. Ya menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat, pada asmaul khamsah, pada isim musanna dan pada jamak muzakkar salim. Tamrinat latihan dhafi kulli fi'il min al-af'al atiyah fi jumlatain bi haythu yakun marfu'an wa fi ihdahuma mansuban fi al-ukhra. Letakkan setiap fi'il dari fi'il yang akan datang pada dua jumlah, buat dua jumlah. Yang pertama fi'ilnya tersebut marfu', dan yang kedua dia mansub dalam jumlah fi ihdah wajibul manzil. Setiap satu fi'il buat dalam dua contoh. Satu marfu', satu lagi mansub. Maksudnya fa'ilnya satu. Fi'ilnya buat dalam dua jumlah, dua contoh. Yang pertama fi'ilnya marfu', yang kedua fi'ilnya mansub. Masukkan mansub merasa. Marfu' berarti tidak akan masukkan nasib, tidak akan masukkan jazim marfu'. Kalau mansub kemasukan apa? Nasib. Yang kedua, dha' kull ismin min asmil atiya fi thalathi jumal. Letakkan setiap satu isim dari isim yang akan datang pada tiga jumlah. Setiap satu isim tiga jumlah. Biad yakun marfu'an fi ihdaha wa mansuban fi thaniyah wa mahfudan fi thalithah wa bi kulli dhalika bi syakk. Yang pertama dia marfu junun fidah ya. Yang kedua mansub junun fidah juga, yang ketiga majrur junun fidah juga. Dan berikan harokatnya. Jelas harokatnya syakk. Wajibul manzil. Nah, enggak. Kita mengapa diperbanyak latihan-latihan supaya apa? Buka-buka meraja bukunya. Spot-spot jadi kan udah jadi malu-malu. Ada biar sebenarnya. Ya, udah. Nampak sepuluh.